ajma'in. Walhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih pada hadis yang ke-58 dari hadisnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau yu'tan nasu bi da'wahum ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalahum, walakin al-yamina 'ala al-mudda'a 'alaih." Kalau seandainya manusia itu diberikan, dikabulkan dengan dakwaan atau tuduhan mereka, maka sungguh manusia akan mendakwa, akan menuduh darahnya satu kaum ataupun harta-harta mereka. Akan tetapi sumpah itu atas orang yang dituduh, yang mengingkari tuduhan tersebut. Dan lafaz yang lain, Rasulullah mengatakan, "Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man angkar." Bayyinah itu wajib atas orang yang menuduh, dan sumpah itu wajib atas orang yang mengingkari ketika tidak ada bayyinah. Yang Syekh rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini merupakan fondasi dan dasar di dalam memutuskan perkara, baik di dalam perkara hak yang berkaitan dengan zat barang tertentu atau berkaitan dengan hutang pihutang atau yang semisalnya. Demikian juga ini berkaitan dengan orang yang mengaku dirinya terbebas dari tanggungan, mengaku terbebas dari kewajiban yang harus dia tunaikan pada orang lain, kemudian pemilik hak mengingkari, maka yang mengaku wajib mendatangkan bayyinah, kalau tidak maka yang mengingkari wajib bersumpah. Qala rahimahullah, wa kadzalika da'wal uyub, demikian juga yang mengaku atau menuduh ada aib cacat pada satu barang. Barang ini ada cacat. Oh, cacatnya ini karena dari penjual, maka harus ganti rugi atau harus ada potongan harga. Di sini harus mendatangkan bukti. Dan bukti bayyinah ini bisa berupa apa? Saksi, bisa berupa hitam di atas putih, bisa berupa qarinah atau indikasi, indikator yang menunjukkan kebenaran pengakuan tersebut. Seumpama seorang beli sepeda motor, pembeli mengatakan, "Oh, ini ada cacatnya. Ini sejak sebelum beli." Penjual mengatakan tidak, dulu ketika saya jual barang ini bersih dari cacat, tidak ada cacatnya. Maka ketika itu harus mendatangkan bukti. Apa buktinya? Mungkin apa? Dengan apa? Saksi yang mengetahui, oh ini dari dulu atau tidak. Atau ada indikasi cacatnya apa? Cacatnya terlihat baru atau lama? Indikasinya, oh ini terlihat baru. Oh berarti apa? Dakwaan tuduhan ini tidak diterima. Dan yang benar adalah perkataan pembeli, perkataan apa? Penjual, bahwa ini cacat yang baru, bukan cacat yang lama. Demikian juga pada cacat-cacat yang lain, mungkin dalam pernikahan atau dalam perkara yang lain. Qala wa syurut, demikian juga dalam perkara syarat jual beli atau dalam pernikahan atau yang lain, mengatakan loh kamu harus memenuhi syarat. Yang lain mengatakan tidak, dulu tidak ada syarat, kamu tidak mensyaratkan. Yang satu mengatakan iya saya dulu mensyaratkan. Di sini harus ada bukti. Kalau bisa mendatangkan bukti, diterima tuduhannya. Kalau tidak, berarti yang mengingkari harus bersumpah mengingkari syarat tersebut. Umpamanya seorang suami menikah, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian setelah itu, loh saya dulu kan mensyaratkan kamu tidak boleh nikah lagi. Suami ada, tidak saya, kamu dulu tidak mensyaratkan seperti itu. Nah, ini harus ada bukti. Harus ada buktinya. Kalau tidak ada, maka suami yang mengingkari harus bersumpah. Demikian juga dalam jual beli. Saya dulu kan mensyaratkan barang tidak boleh ada cacatnya. Kalau ada cacat sedikit pun, saya kembalikan. Ini apa? Mendakwa atau menuduh yang seperti itu. Kemudian penjual, enggak, kamu dulu tidak mensyaratkan seperti itu. Kita transaksi jual beli, ini ada barang seperti ini, kamu cocok. Enggak ada apa? Syarat. Maka harus ada bukti. Dan pada asal yang seperti itu adalah tidak ada syarat. Maka kalau penuduh yang mengatakan ada syarat mendatangkan bukti, diterima. Tapi kalau tidak, maka yang mengingkari wajib bersumpah. Demikian juga wal ajal, bahasa kita mungkin deadline. Ini kamu pinjam uang, ini sudah waktu pengembalian. Ini sudah waktu apa? Pengembaliannya. Loh, kenapa kamu belum mengembalikan? Loh, ini belum waktunya. Harus ada apa? Bayyinah. Harus ada bukti. Mungkin hitam di atas putih dengan ditulis di kertas, dengan stempel, ataupun mungkin dengan saksi, mungkin saksi, atau mungkin dengan korinah-korinah yang lain. Kalau tidak ada, maka yang mengingkari wajib apa? Bersumpah. Demikian juga di dalam apa? Sewa menyewa umpamanya. Saya menyewa rumah. Yang punya rumah, loh ini kan sudah waktu habis ini, sudah habis waktunya. Yang mengontrak, yang menyewa apa? Belum. Ini belum habis, masih sebulan lagi. Maka yang mengatakan apa? Sudah habis waktunya harus mendatangkan bukti. Yang mengingkari harus, kalau tidak bisa mendatangkan bukti, yang mengingkari harus bersumpah. Wal wasaiq, demikian juga wasiqah, jaminan seperti pegadaian atau yang lainnya. Kulluha min hadzal bab, semua itu termasuk dalam bab ini. Maka yang mengaku harus mendatangkan bukti, harus mendatangkan bayyinah. Kalau tidak, maka yang mengingkari wajib apa? Bersumpah. Fa'ulima anna hadzal hadis tattaru ilaihi masailul qada'i kulluha. Maka diketahui sesungguhnya hadis ini tatar, ini mutar, darurat, sangat dibutuhkan, sangat diperlukan masalah-masalah al-qadha, pemberian putusan, seluruhnya butuh kepada hadis ini, darurat butuhnya. Dan secara apa? Darurat, sangat butuh kepada hadis ini dalam semua putusan, dalam masalah, semua masalah apa? Qadha atau putusan. Li'annal bayyinata ismun lima bayyanal haqqa. Karena sungguhnya al-bayyinah ini satu nama. Lima terhadap apa-apa, bayyana yang menjelaskan al-haqqa, kebenaran, benar atau tidak. Maka bayyinah bisa berupa apa? Saksi, bisa berupa bukti, bisa berupa apa? Qarinah, indikasi yang lain. Wa hiya tatafawatu bitafawutil huquq. Dan itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat, sebagaimana perbedaan hak. Sebagaimana apa? Perbedaan hak. Umpamanya sebagaimana disebutkan, dicontohkan oleh para ulama. Ini perkakas rumah tangga, piring, gelas, dan yang semisalnya. Ini perkakas rumah tangga, terjadi perselisihan antara suami dengan istri. Suami mengatakan, oh ini alat-alat rumah tangga ini milik saya. Si wanita mengatakan, tidak, itu milik saya. Terjadi sengketa, terjadi perselisihan. Apa buktinya? Maka suami harus mendatangkan bukti. Buktinya apa kalau itu hak milik dia? Buktinya apa? Mungkin ada saksi, mungkin ada hitam di atas putih. Kalau tidak, maka dengan qarinah. Apa qarinahnya? Kira-kira barang-barang seperti itu siapa yang mengurusi, siapa yang memiliki. Ya kalau piring gelas yang mengurusi ya istri, wanita. Oh berarti itu milik wanita. Yang semisalnya apa? Seperti cangkul, sabit, kampak. Suami mengatakan, oh ini milik saya. Istri mengatakan, enggak, itu milik saya. Suami mengatakan, ini milik saya. Istri juga mengatakan atau mengingkari. Maka harus mendatangkan bukti. Kalau tidak ada bukti, saksi ataupun hitam di atas putih dengan qarinah. Alat-alat itu siapa yang menggunakan? Kira-kira siapa yang menggunakan? Laki-laki. Oh berarti dia milik suami. Ini qarinah. Demikian juga kalau seseorang, yang dicontohkan Syaikhul Utsaimin rahimahullah, seorang bawa imamah, dia memakai imamah, dia pegang imamah sambil lari. Kemudian di belakang ada orang yang mengatakan, imamahku, imamahku. Terjadi sengketa, ini imamahku yang pegang, ini imamahku, saya yang pegang kok. Terjadi pertengkaran. Loh apa buktinya? Ada saksi? Tidak ada saksi. Tidak ada bukti, maka dengan qorinah. Apa qorinahnya? Yang ini sudah pegang, sudah memakai imamah. Dia pegang imamah. Sementara yang ini tidak megang, tidak memakai imamah. Dia sambil mengejar, mengatakan imamahku imamah. Berarti imamah yang dipegang adalah miliknya orang yang tidak memakai imamah. Apa qorinahnya? Wong dia tidak pakai. Kemudian yang ini sudah memakai. Itu contoh. Itu dengan qorinah. Dengan indikator atau indikasi. Kalau ada seperti itu, maka apa? Dibenarkan pengakuannya. Kalau tidak ada, maka yang mengingkari wajib apa? Bersumpah. Qala waqad fassalaha ahlul ilmi rahimahumullah, dan sungguh para ulama telah merinci al-bayyinah tersebut di dalam kitab-kitab mereka. Qala rahimahullah, waqad bayyana sallallahu alaihi wasallam bihadzal haditsi al-hukma. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis ini hukum. Wa bayyana al-hikmata fi hadhihi syari'atil kulliyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hikmah di dalam syariat ini secara menyeluruh. Wa annaha aynu salahil ibadi fi dinihim wa dunyahum. Dan sesungguhnya hikmah yang ada di dalam syariat ini adalah aynu salahil ibad. Itu zat kebaikan hamba. Di dalam syariat ini seluruhnya terdapat kebaikan-kebaikan hamba. Baik dalam perkara agama mereka dan di dalam perkara dunia mereka. Itu hikmah yang ada di dalam syariat ini. Hikmahnya apa? Semua yang diperintahkan oleh Allah itu untuk kebaikan hamba. Kebaikan agama dan kebaikan dunia. Semua yang dilarang oleh Allah itu untuk kebaikan hamba. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Seluruhnya. Seluruhnya kembali kepada kebaikan hamba di dunia dan di akhirat. Dalam perkara agama dan di dalam perkara dunia. Ini hikmah. Wa annahu law yutan nasu bidakwahum la kathura syarru wal fasad. Dan sungguhnya seandainya manusia diberikan, dikabulkan dengan tuduhan dan pengakuan mereka, sungguh akan banyak terjadi kejelekan dan kerusakan. Kalau setiap orang mengaku, oh, ini milik saya, diterima pengakuannya. Oh ini milik saya, diterima pengakuannya. Oh dia hutang kepada saya, diterima. Akan terjadi banyak kerusakan. Akan terjadi banyak kejelekan kalau itu dikabulkan. Waladda'ari jalun dima'a qaumin wa amwalahum. Dan sungguh manusia, orang-orang ini akan mengaku, ya, menuduh darah satu kaum dan harta-harta mereka. Oh si fulan berutang darah kepada kita. Si fulan mengambil harta kita. Si fulan punya tanggungan kepada kita. Sungguh manusia akan bermudah-mudahan untuk apa? Mendakwa atau menuduh orang lain. Qala fa ulima anna syari'atal islami biha salahul basar. Dan diketahui sesungguhnya syariat Islam, dengan syariat Islam akan terdapat kebaikan atau didapatkan kebaikan manusia. Kalau manusia ingin baik, maka terapkan syariat Islam. Kalau kita ingin baik, maka praktekkan syariat Islam dalam kehidupan kita, dalam semua perkara. Kalau ingin baik, kita ingin baik, ingin selamat, ingin beruntung, ingin bahagia, ingin hidup mulia, maka praktekkan syariat Islam. Praktekkan hukum-hukum Islam. Praktekkan rambu-rambu Islam dalam diri kita. Wa idza aratta an ta'rifa dzalik, dan jika engkau ingin mengetahui yang demikian itu, bahwa syariat Islam itu untuk kebaikan manusia, faqabil baina kulli syari'atin min syara'il kulliyah wa baina dziddiha, maka bandingkan antara semua syariat dari syariat-syariat yang ada seluruhnya dengan lawannya. Syariat Islam bandingkan dengan syariat selain Islam. Coba dibandingkan. Tajidul farqal azim, maka engkau akan mendapati perbedaan yang sangat besar. Dalam perkara, semua perkara. Bahwa syariat Islam itu untuk kebaikan para hamba di dunia dan di akhirat. Seluruhnya. Wa tashhadu anna alladhi syara'aha hakimun alim, dan kau akan menyaksikan, mengetahui bahwa yang telah memberikan syariat ini, yakni syariat Islam, adalah hakimun yang maha bijaksana, alimun yang maha mengetahui. Akan tahu bahwa yang memberikan syariat, aturan dan tatanan Islam itu adalah zat yang maha bijaksana, zat yang maha mengetahui, rahimun bil ibad, kasih sayang dengan hamba-hambanya. Terlalu banyak contoh yang ada dalam syariat kita yang menunjukkan perkara ini. Listimaliha alal hikmati wal adli wal rahmati wa nasril madlum wa radiz zalim. Yang syariat Islam ini mengandung, mencakup atas hikmah, kebijaksanaan, wal adl dan keadilan, wal rahmati dan kasih sayang, wa nasril madlum dan menolong orang yang didolimi, warad idzalim dan mencegah orang yang berbuat zalim. Jadi syariat Islam secara menyeluruh ini apa? Mengandung hikmah, kebijaksanaan, adil dalam semua perkara, adil, ramah kasih sayang, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus apa? Rahmatan lil alamin, sebagai rahmah, kasih sayang bagi seluruh alam. Maka Islam yang dibawa oleh beliau penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang. Demikian juga syariat Islam ini menolong orang-orang yang dizalimi dan mencegah orang-orang yang berbuat zalim. Sekali lagi, ini menunjukkan kepada kita, kalau kita ingin bahagia, ingin selamat, ingin mulia di dunia dan di akhirat, maka amalkan syariat Islam. Praktekkan Islam di dalam diri kita, dalam keyakinan kita, dalam amal perbuatan kita, dalam akhlak dan budi pekerti kita, dan dalam semua perkara. Waqad qala ba'dul muhaqqiqin inna syari'ata ju'ilat al-yamina fi aqwa janbatil mudda'in wa man tattaba'a dhalik arafah. Dan telah berkata sebagian ahli tahqiq, orang-orang yang mentahqiq masalah, meneliti, menelaah dan membahas masalah dan menetapkan mana yang hak, sesungguhnya syariat ini dijadikan, menjadikan, ja'alat, Syariat ini menjadikan al-yamin sumpah pada sisi yang paling kuat dari apa? Orang yang menuduh. Fi aqwa jambatai al-mudda'in. Pada sisi yang paling kuat dari apa? Sisi orang yang menuduh. Dan barang siapa yang tatabu, membahas, meneliti, banyak membaca perkara tersebut, arafahu, dia akan mengetahuinya. Ini menunjukkan keindahan dan kebagusan syariat Islam yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menunjukkan kebahagiaan umat Islam yang mereka mau mempraktekkan dan mengamalkan Islam di dalam kehidupan mereka. Semoga kita termasuk mereka, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat dengan sebab Islam. Subhanallahi asyhadu la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.